الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد kita lanjutkan pembahasan menggali petunjuk dan inspirasi dari kisah Ashabul Kahfi, dan kita sekarang sampai di ayat 16 kemarin. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu 17-18, yang diberi judul pertolongan Allah di saat kita berlindung kepadanya. Ya, jadi kalau kita berlindung kepada Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Pertolongannya itu dengan cara apapun. Termasuk di sini Ashabul Kahfi diberikan pertolongan oleh Allah tidur tidak seperti biasanya. Dan ini merupakan keajaiban, merupakan tanda-tanda dzalika min ayatillah. Ya, mari kita simak bersama-sama pembacaan tafsirnya. Silakan. Wa tara syamsa, dan engkau akan melihat matahari, idza talat, ketika terbit. Tazawaru, condong ankah bihim, dari gua mereka. Data shimal, data yamin, data yamin ke sebelah kanan. Aik taro ayuwal mukhotob, kamu melihat wahai yang diajak bicara, asyamsa, matahari, idza talat, ketika apabila terbit. Tamilu ankah bihim, condong ke gua mereka. Jihatil yamin, jihata yamin, ke arah kanan. Wa idza ghurubat, dan apabila terbenam, tafriduhu menjauhi mereka, dan tasimah ke arah kiri. Ae wa idza, dan apabila merobat terbenam, tak tahu memotong mereka waktu ma'idu anhum, dan menjauhi mereka di atas shimal ke arah kiri. Walgordo dan tujuan an asyamsa, sesungguhnya matahari, fatusi buhu, tidak menyinari mereka. Inda tuluhiha, ketika terbitnya. Wala inda gurubiha, dan tidak ketika terbenamnya. Karomatan Sebagai karomah lahum, bagi mereka, minallah, dari Allah. Li'allah tu'lihim, Agar matahari itu tidak menyakiti mereka bihar liha, dengan panasnya. Wahum fi fajwat minhu, fajwatin minhu, dan mereka di dalam tempat yang luas minhu, dari gua itu. Yaitu fi mutasi'in minal kahfi, di dalam luasnya minal kahfi gua itu. Wa fi wasatihi, dan di tengahnya. Bihaitsu la yusibuhu, la tusibuhumus syamsu. Bihai pula tusibuhumus syamsu tidak menyinari. Di mana bihai itu di mana mereka tidak? Di mana matahari itu tidak menyinari mereka? Tidak. Tapi tidak menahan dan tidak ekstrim. Tidak pada mulanya siang, pada di akhirnya dan tidak juga di akhirnya. Dalika min ayatillah, dalika itulah min ayatillah sebagian dari tanda-tanda Allah. Ayat yaitu dalika sami'u. Perbuatan itu min dalaili qudratillah, merupakan tanda-tanda atau bukti-bukti qudratillah al-bahirah kekuasaan Allah yang jelas, yang nampak. Kekuasaan Allah yang nampak. Ibnu Abbas berkata, lau'an masyamsa, walaupun matahari. Kalaulah matahari. Tatla'u terbit alaihim, pada mereka. Mengenai mereka La'ahrokathum Pasti akan membakar mereka. Kalaulah mereka layukul labuna la'ab. Apa tadi? Wanuqallibuhum. Layukallibuhum. Enggak, layukallabuna. Tidak dibolak-balikan. Ya, mereka tidak dibolak-balikan. La'akalat humul ardu. Pasti akan dimakan tanah. Mereka akan dimakan tanah. Mayyahdillah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, bahwa muhtad, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Yaitu mayuwafiqullah. Siapa yang diberi taufik oleh Allah lil iman, untuk iman. Mayursiduhu, dan diberi petunjuk. Ila tariqis sa'adati ke jalan kebahagiaan. Bahwa muhtadi, maka itulah petunjuk. Yang mendapat petunjuk hakon benar. Sebenarnya. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan. Falanta jidalahu, maka tidak akan mendapat kamu baginya. Maka kamu tidak akan mendapat baginya walian penolong, mursidan yang memberi petunjuk. Ayat yaitu wa man yudlilhu, barang siapa yang disesatkannya oleh Allah bisuri amalihi, dengan keburukan amalnya. Falanta jidalahu, maka kamu tidak akan mendapatkan petunjuknya baginya. Man yadihi, yang memberinya petunjuknya. Fatasabuhum, dan kamu mengira mereka aikodon, tidak tidur. Wahum rukun, dan sebenarnya mereka itu tidur. Ae yaitu lawaroi tahu, walaupun kamu melihat mereka. Kalaulah mereka melihat mereka. Ayuhan nazir, wahai yang melihat. Lajanan tahu, kamu akan mengira pasti, mereka. Kamu pasti akan mengira mereka. Ikonon. Bangun. Kita sah. Kita patuhi uyunihim karena. Kita patuhi uyunihim terbukanya karena terbukanya mata mereka. Watakallubuhum watakallubihim watakallubihim dan bolak-baliknya mereka walhal dan keadaannya anahum niyam semuanya mereka tidur. Wanukolibuhum dan kami membolak balikan mereka data yamin ke arah kanan wadah dasimah dan ke arah kiri ae wanukolibuhum dan kami membolak balikan mereka minjanibi dari arah ilajanibi ke arah ri'allata kulul ard agar tidak dimakan tanah ajsa mahum agar tanah tidak memakan ajsa mahum jasad mereka wakal buhum basitun dan anjing mereka basitun membantangkan zirahi kedua terus mengangkat bilwasi di depan pintu gua itu ae yaitu bakal buhum anjing mereka alladhi tabi'ahum yang mengikuti mereka basitun membentangkan yadaihi tangannya bipina ilkahfi di pina apa di halaman gua ka'annahu seakan-akan dia Yahrisuhum menjaga mereka. Lawit tolakta kalau kamu menyaksikan alaihim mereka lawalaita pasti kamu akan berpaling minhum darinya firoron melarikan diri wala mulita dan dipenuhi minhum darinya rupa rasa takut ae yaitu lawa sahat tahu walaupun kamu melihat kalaulah kamu melihat mereka wahum ala tilkal halah dan mereka dalam keadaan seperti itu laparosa kamu pasti akan lari minhum darinya dari mereka hariban rukban dalam keadaan melarikan diri rukban dengan rasa takut minhum darinya dari mereka pada bisa dan itu lima Al-Basahumullah Allah meliputi mereka Minal haibah berupa apa? Kehebatan, keseganan. Jadi orang merasa sebah atau ketakutan. Minal haibah berupa kehebatan. Paru'iyatuhum. Penglihatan mereka. Melihat mereka. Tusiru rukba. Berpengaruh memberikan rasa takut. Tusiru rukba berpengaruh memberikan rasa takut. Idyarohumun naziru. Ketika yang melihat mereka. Niyamah. Dalam keadaan tidur. Kal aikodi. Seperti bangun. Yatakol labuna walayas taikibuna. mereka dibolak-balikan wala yastaikidun dan dibangunkan tidak bangun ya Allah. Ya, jadi ayat ini adalah gambaran yang jelas bagaimana mereka diberikan pertolongan oleh Allah. Jadi proses yang terjadi, ya mujizat apa keajaiban atau disebutnya karomah ya, bukan mujizat. Kenapa tidak disebut mujizat? Ya, karena mujizat itu nabi. Mereka nabi bukan ya? Bukan. Mereka manusia biasa, orang-orang saleh. Maka disebutnya karomah. Ya, ini adalah gambaran yang rinci bagaimana proses pertolongan yang Allah berikan kepada para pemuda ini. Ya, supaya kita bisa menggambarkan bagaimana mereka bisa tidur sampai 309 tahun seperti ini gambaran. Ya, ini prosesnya supaya kita semakin meyakini, mengakui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tarasyamsa. Nah, ini mengajak kita seakan-akan kita melihat langsung. Ya. Kita bayangkan ya kejadian ketika itu. Ketika mereka sedang tidur di dalam gua. Tentu yang namanya posisi guanya itu ada di gunung. Ya, ada di gunung. Ya. Nah, coba bayangkan wataro syamsa kamu. Jadi ya, bagi yang membaca kita ketika membaca ini, kamu melihat matahari. Ya, wataro syamsa kamu melihat matahari. Jadi ketika ada gua di sini ya, gua. Wataro syamsa kamu melihat matahari ida tolaat apabila terbit. Terbit dari mana matahari? Timur mana timur? Timur sana timur. Barat sana barat. Timur mana? Sana atau sana? Sana. Eh? Timur. Nyerong sana. Timur. Itu barat. Itu? Selatan. Itu? Utara. Nah, bayangkan mana? Ini di tengah ini pintu. Pintu gua ini di tengah. Ya, ini pintu. Ini pinggir di tengah. Itu bayangkan, ini pintu gua. Ya, kata dalam ayat ini utara syamsa, kamu lihat matahari. Matahari lihat idza tala'at, apabila terbit. Ya, idza tala'at tazawaru an kafihim, condong. Tazawaru itu tamilu, condong. Condong ya an kafihim dari gua mereka, zat yamin ke sebelah kanan. Wa idza gharabat, apabila terbenam, ya, takriduhum menjauhi mereka, zata simal ke arah kiri, ya, ke arah kanan dan kiri. Nah, berarti menunjukkan bahwa pintu gua menghadap mana? Menghadap ke utara. Jadi gini posisi, itu kan timur, itu barat, utara, selatan. Ini pintu guanya, ya, pintu guanya ada di tengah gua ini menghadap ke arah utara. Ketika matahari terbit, si cahayanya masuk ke dalam pintu gua ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan, pak kanannya artinya kita, posisinya ini kanan ini kiri. Ya, ini kanan ini kiri. Otomatis ketika matahari terbit, cahayanya kan masuk ke pintu gua ini. Masuk ke pintu gua berarti sebelah kanan pintu gua. Sinarnya itu. Cuman hanya di depan pintu saja. Tidak masuk ke dalam. Sedangkan posisi Ashabul Kahfi itu ada di mana? Ada di dalam mereka itu, dan itu luas. Ya, di tempat wa fajwatin minhu. Mereka berada di dalam tempat yang luas di gua itu, jadi mereka ada di dalam. Nah, ketika matahari terbit, cahayanya hanya masuk di depan pintu di sebelah kanan. Artinya ketika terbit terkena enggak mereka oleh cahaya matahari? Tidak. Wa idza ghurubat, apabila terbenam, takriduhum, menjauhi mereka. Sinarnya itu lebih menjauhi lagi, berarti agak condong sebelah sini mereka. Posisi mereka itu berarti agak lebih dekat ke sebelah kanan. Menjauhi mereka cahayanya, cahaya mataharinya menjauhi mereka masuk ke pintu sebelah kirinya. Ya. Nah, terkena enggak mereka oleh cahaya? Jadi sama sekali tidak terkena oleh cahaya matahari, baik ketika terbit ataupun terbenam. Ya. Tidak seperti misalnya kalau menghadap timur, maka ketika terbit matahari akan masuk, dan ketika terbenam tidak kena sama sekali. Kalau misalnya menghadap sana, ketika terbit tidak kena, ketika terbenam kena. Ya, wahum fi fajwatin minhu, dan mereka berada di dalam keluasan, di tempat yang luas di dalam gua itu, sehingga tidak terkena sama sekali oleh matahari. Ya, dzalika min ayatillah, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Nah, maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya, kalau mereka itu terkena sengatan matahari, maka matahari itu bisa membakar mereka. Nah, ini merupakan cara Allah di dalam menjaga agar jasad mereka itu tetap utuh, sehingga tidak terkena matahari. Ya, makanya ini menjadi salah satu cara untuk mengawetkan sesuatu. Mengawetkan sesuatu itu jangan terkena matahari. Ya, dari ayat ini bisa digali secara ilmiahnya. Ya, digali secara ilmiahnya, ya, untuk mengawetkan sesuatu adalah caranya tidak terkena sinar matahari. Kata apa? Ketika mengatakan dzalika min ayatillah, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mayyahdillah, siapa yang Allah beri petunjuk, fahuwal muhtad, maka dialah yang mendapat petunjuk. Artinya kekuasaan Allah itu bisa berlaku kepada orang yang mendapat petunjuk, dan mereka diberikan keajaiban seperti itu karena mereka adalah mendapat petunjuk. Tetapi wa mayyudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajidalahu, kamu tidak akan pernah mendapatkan baginya walian, seorang penolong, mursyidah yang memberi petunjuk. Nah, ini memberi petunjuk. Petunjuk di sini petunjuk apa? Hidayah apa? Hidayah itu ada dua. Hah? Secara umum ada dua. Yang pertama hidayah taufik, yang kedua hidayatul irsyad atau jilalah. Hidayah taufik itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang membuat seseorang itu dapat hidayah atau tidak, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Hidayah itu maksudnya hidayah taufik. Jadi kalau Allah tidak memberinya hidayah, ya, maka Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Siapa kan orang yang paling dicintai Rasul? Abu Thalib. Ya. Dia sangat melindungi ketika beliau hidup. Selama dia masih hidup terus membela, melindungi dari kejahatan orang-orang kafir, tetapi sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam, tidak mengucapkan syahadat. Padahal hidupnya membela Rasul, bahkan mengurus dari Rasul kecil. Maka Rasul nangis. Ya, awalnya mau berdoa kepada Allah, tapi oleh Allah ditegur. Ya, walaupun dia berjuang seperti itu, tapi karena dia tidak mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyahadat, menyatakan keimanannya, tetap ya dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya, maka Allah menurunkan ayat tadi di surat Al-Qasas. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kamu cintai. Tapi yang memberi hidayah itu adalah Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dan itu adalah hidayah taufik. Ya, hidayah memberikan hidayah taufik. Nah, ada hidayah yang kedua namanya hidayah al-irsyad atau hidayah dilalah. Hidayah dilalah itu adalah bisa dilakukan oleh manusia, ya dalam arti apa? Memberikan penjelasan, memberikan ilmu. Seperti saya menyampaikan ilmu, ini adalah memberi hidayah, memberikan petunjuk. Hidayah apa? Hidayah itu irsyad, petunjuk. Jadi memberikan ilmu. Jadi tugas kita para dai ya akan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tugas memberikan hidayah, tapi hidayatul irsyad. Adapun nanti orang itu menerima atau tidak, itu yang berlaku apa? Hidayah taufik. Karena tergantung Allah. Dia menerima, silakan, dia menolak, silakan. Itu kan tergantung hidayah Allah, hidayah taufik. Ya, apakah dia itu mau mengamalkan atau tidak? Nah, itu hidayah taufik. Kita tidak bisa memaksa, tidak bisa memastikan bahwa orang itu bisa melaksanakannya ya tanpa Allah memberikan petunjuk. Tapi di sini juga dijelaskan bahwa Allah memberi petunjuk itu ya apa? Wa mayudlilhu Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah bisu'i amalihi. Ya, bersebarengan atau pada saat jeleknya amal dia. Jadi Allah menyesatkan itu apa sebabnya? Apakah kemudian Allah berbuat zalim? Ya, Allah sekehendak Allah untuk menyesatkan seseorang, apa memberi petunjuk ke seseorang dan menyesatkan seseorang? Ya, apakah dengan seperti itu Allah tidak adil? Ya, Allah menyesatkan seseorang itu bukan karena Allah, tapi karena perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatan manusia itu berbuat kejelekan, maka Allah sesatkan. Ya. Kalau kita menuduh bahwa Allah yang menyesatkan, nah itu sama dengan iblis. Karena ketika iblis ingkar, tidak mau sujud, ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, dia mengatakan apa? Babima aguaitani, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, sama dengan iblis menuduh bahwa Allah yang menyesatkan, padahal Allah memberikan menetapkan dia sesat itu karena pilihan dia, karena Allah sudah memberikan pilihan. Ya, jadi takdir itu tidak memberikan suatu pemaksaan. Takdir itu ada di sisi Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Kita sebagai manusia sudah diberikan pilihan, silakan mau memilih yang mana. Ya, itu yang disebut dengan takdir. Takdir itu berjalan sesuai dengan yang dipilih oleh manusia. Ya. Gitu. Makanya inilah pemahaman takdir yang benar. Ya. Yang salah itu adalah muncul dua pemahaman yang salah di dalam takdir. Yang pertama yang disebut pemahaman qadariyah, yang kedua jabariyah. Kalau qadariyah itu mengatakan pokoknya enggak ada kehendak Allah, semuanya manusia dibebaskan tanpa ada campur tangan Allah. Itu qadariyah. Jadi dia lebih mengatakan pokoknya semuanya dilakukan manusia. Allah membiarkan aja. Jadi Allah itu hanya menciptakan, setelah itu biar enggak ada takdir Allah, enggak ada. Ya, jadi yang ada adalah hanya usaha manusia aja. Nah, ini orang-orang yang tidak mengakui takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutnya qadariyah. Qadar, jadi bergantung kepada kemampuan manusia. Nah, lagi jabariyah, pemaksaan, jabar. Jabar itu ijbar, artinya memaksa. Ya, jabariyah itu pokoknya semua berjalan di atas takdir Allah, manusia tidak diberikan pilihan, dipaksa. Ini jabariyah. Dia dipaksa. Jadi ketika pokoknya kalau saya ketabrak juga itu sudah takdir Allah. Gitu kan? Dia berjalan. Jadi manusia itu dipaksa, padahal itu kedua-duanya salah. Manusia diberikan pilihan, tapi pilihan yang dipilih oleh manusia itu berjalan sesuai takdir Allah. gitu ya. Kita tidak dibebankan kepada takdir itu, karena takdir urusan Allah. Kita hanya dibebankan untuk berusaha memilih sekemampuan kita. Ya, itu masalah hidayah Allah berikan. Ya, termasuk juga kita di dalam menghadapi cobaan-cobaan yang kita hadapi itu, kita berharap agar selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah, ya, disenangkan kepada ilmu sehingga semangat untuk menuntut ilmu. Ya, disenangkan dengan ibadah membuat kita, kalau dalam surat Al-Hujurat itu apa? Habbaba ilaikumul iman. Dicintakan kepada iman. Ini kalau orang sudah diberikan hidayah, kita akan dicintakan kepada iman. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim. Dan dihiasi iman itu, dihiasi di dalam hati. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Membuat benci. Kita benci kepada kekafiran, benci kepada kemaksiatan. Ya. Ya, kepasikan. Itu adalah ciri-ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya mengatakan wa tahsabuhum aiqadun. Kamu mengira mereka, kamu mengira mereka bangun, yang tidak tidur, wahum rukun, padahal mereka tidur. Jadi kalau kita lihat langsung kondisi mereka, ya, kita menyangka mereka sedang bangun, padahal sebenarnya mereka tidur. Kenapa kita menganggap mereka bangun? Ya, karena oleh Allah wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal syimal, dibolak-balikkan oleh Allah. Jadi mereka tidak diam, bergerak. Jadi bergerak, dibolak-balikkan ke kanan, ke kiri. Ya, dibolak-balikkan, bahkan dijelaskan dalam riwayatnya mata mereka tidak tertutup, terbuka. Iya. Jadi kalau kita lihat kayak mereka kayak tidak tidur. Ya, seperti tidak tidur. Padahal sebenarnya mereka sedang tidur. Ya. Mereka sedang tidur. Maka ini dijelaskan ya, karena tadi. Ya. Bahwa mereka digerakkan, dibolak-balikkan, dan mata mereka dibuka. Ya, mata mereka dibuka, tidak tertutup tidurnya. Litafattuhi uyunihim. Ya, mata mereka terbuka. Ada enggak orang yang tidur matanya terbuka? Siapa? Lagi benar berarti pemikiran. Wakal bom dan anjing mereka, anjing yang mengikuti mereka itu basitun diro'ahi, membentangkan lengan. Diro itu kan hasta sampai sikut, berarti mereka anjing itu membentangkan sampai sikutnya, dibentangkan lengannya. Jadi kalau lengan kan berarti ada di depan. Kalau yang namanya anjing kan nggak tahu bentangan mana kaki. Ya, maksudnya yang di depan itu lengan. Kan dua-duanya kan kaki kan? Iya. Wah, benar, coba perhatikan. Membentangkan lengan ya, gimana? Ya. Bil wasid, apa wasid? Bina ulangi, ya, halaman dari dua. Artinya berada di mana? Di dalam, di luar? Di luar. Karena hu tahri suhu, karena hu yahri suhu. Seakan-akan mereka, dia itu anjing seorang, asal bukan seorang, satu. Seekor. Seekor anjing, jadi cuma satu anjing itu ada di luar. Seakan-akan dia menjadi penjaga gitu. Ya, menjadi penjaga. Dan kalau ada orang lihat ke situ, orang lewat ke situ, itu akan apa? Lawi tola ta'alain. Kalau kamu menyaksikan mereka, lawal laita minum piror, pasti kamu akan melarikan diri. akan melarikan diri, walam muli tamin hum, kamu akan dipenuhi mulia malayam lau, penuh di dalam diri kita dipenuhi dengan rukba, rasa takut. Rukba itu rasa lebih daripada sekedar hauf, ya, lebih dari sekedar ya gitu. Dia mengerikan, ngeri sekali rukban itu. Jadi betul-betul jiwa diri kita kalau melihat mereka dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Jadi ngeri pada saat melihat mereka itu, ya anjingnya. Sehingga jangan, ketika melihat anjingnya juga udah takut. Jadi kalau lihat ke dalam itu mengerikan, melihat mereka gerak-gerak seperti itu dan mata mereka terbuka. Ya kan? Kalau hati melihat tadi, kalau ketika tidur mata terbuka, ngeri kan? Ya, nah ini merupakan cara Allah untuk menjaga mereka agar tidak ada orang yang masuk ke situ. Ini cara Allah. Kalau misalnya enggak seperti itu, mereka nanti akan bebas masuk ke situ. Ya, mungkin dibangunkan atau gimana, disingkirkan dan sebagainya. Kan itu berlalu waktu yang sangat lama. Ya bayangkan aja 309 tahun. Ya, dalam waktu yang lama. Ya. Ada enggak orang yang kuat tidur sampai 3 hari enggak bangun-bangun? Ya, jangan kan 300 tahun, 3 hari. Ya. Pasti. Bisa membutuhkan apa? Bisa membutuhkan yang namanya manusia kan butuh makan, minum, tidak akan kuat. Ya. Dan ini sudah digali keajaiban ilmiahnya. Bukti kemujizatan ilmiahnya sudah digali. Kenapa ketika itu Allah membolak-balikkan badan mereka, tidak membuat mereka tetap? Supaya cari makanan. Kemudian kita tidur, misalkan tergerak-gerak, pasti pas bangunnya maka Ibnu Abbas pun sudah mengetahui sebelum zaman sekarang. Ibnu Abbas pun ternyata sudah mengetahui hikmah ataupun isyarat dari kemujizatannya. Kata Ibnu Abbas apa? Kalaulah matahari terbit mengenai mereka, pasti akan membakar mereka. Dan kalau mereka tidak dibulak-balikan, pasti mereka akan dimakan tanah. Ya, ini menurut pemahaman hikmah yang didapatkan dari Ibnu Abbas. Kenapa dibulak-balikan? Karena kalau diam, itu tanah akan memakan mereka, memakan kulit mereka, tanah itu. Ya, akan dimakan oleh tanah, sehingga dibulak-balikan. Dan ini juga sudah diteliti di buku itu, ayat-ayat Mas ada. Ya, dijelaskan ayat ini. Ketika wanufal libuhum di sini dijelaskan, kalau dalam keadaan diam, ya itu tadi si sel-sel itu akan apa? Akan menjadi kaku, ya akan tertekan sehingga akan menjadi ya, menjadi rusak, sebetulnya rusak. Ya. Nah maka dengan cara gerak-gerakan itu menjadi tidak kaku. Coba kalian baca nanti di situ ada penjelasan ilmiahnya. Ya, yang membuat tidak menjadi hancur dengan diamnya, karena akan tertekan kan si sel itu ketika diam saja itu akan tertekan ketika diam itu. Ya, makanya tidak, kita juga secara kesehatan ya tidak baik kalau misalnya duduk dalam posisi yang terus-terusan begitu. Ya, dalam posisi yang terus-terusan begitu sel-selnya menjadi kaku. Ya kan? Sehingga bisa menimbulkan berbagai penyakit. Sehingga kita perlu bergerak dulu dan lain sebagainya. Ya, berubah posisi dan lain sebagainya supaya kita tidak ada dalam posisi yang seperti itu aja. Ya. Itu merupakan kekuasaan yang Allah berikan, tetapi juga di situ ada sunatullah yang berlaku, yang berjalan. Ya, ada sunatul hukum. Kalau orang mengatakan hukum alam kalau bagi orang iman, bagi orang muslim disebutnya sebagai sunatullah. Ya, kalau orang kan melihatnya itu hukum Allah, hukum Allah itu kan yang Allah tetapkan. Jangan hanya mengatakan itu adalah karena alam. Ini orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu tidak percaya Allah sehingga kejadian yang terjadi ya itu berdasarkan ya alam aja yang terjadi gitu. Secara kebetulan. Nah, itu ilmunya ilmu yang berdasarkan ateis. Kalau kita ilmu kita berdasarkan keimanan kepada Allah sehingga semua berjalan atas hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah. Itu disebutnya sunnatullah. Makanya Allah mengatakan apa? Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan mendapatkan sunnah Allah itu berubah. Ya. Makanya dengan adanya sunnah Allah yang tetap di alam semesta ini bisa dipelajari. Dari mana orang bisa tahu ilmu palak menghitung awal bulan, menghitung pergerakan matahari dan lain sebagainya? Dari mana bisa tahu? Dari mana bisa memperkirakan akan terjadi gerhana? Dari mana cara itu? Karena itu kan berulang-ulang, memang begitu terus sunatullah sehingga bisa diteliti. Coba kalau rubah-rubah, nggak bisa diperhitungkan. Ya, qadarna manazila, kata Allah menetapkan tempat-tempat beredarnya li ta'lamu adada sinina wal hisab. Ya, agar kalian tahu jumlah tahun-tahun dan perhitungan hisab itu. Hisab itu ada ilmu hisab, ilmu palak. Ya. Nah, anjingnya ini ketika di luar, ya, kalau ashabul kahfinya itu mereka dijaga oleh Allah, ya, sampai terus menerus dalam keadaan awet sampai 309 tahun, bahkan ketika bangun itu tetap dalam keadaan begitu, ya, tidak tua seperti kata Andri kemarin, ya, jadi dia bangun tetap dalam keadaan seperti itu. Karena mereka mengatakan ketika bangun itu, ya, mengira bahwa mereka hanya tidur sehari atau setengah hari karena tidak ada perubahan. Kalau mereka bangun tiba-tiba sudah jenggotan, sudah putih ubanan, baru mereka kaget. Ya, ini kan bangun dalam keadaan tetap utuhnya, gitu ya. Nah, sedangkan anjingnya yang di luar itu mati. Ya, anjingnya itu tidak sama seperti seperti manfaat para pemuda. Jadi kalau anjingnya tidak lama mereka dia mati dan jadi tulang belulang hancur. Anjingnya. Ya, jadi anjingnya itu dijelaskan dalam tafsir dia begitu gitu terus. Kalau para pemuda itu kan wanukalibu dibolak balik ke kanan ke kiri. Kalau anjingnya tetap basitun jeroahi, kan Allah mengatakan basitun jeroahi, membentangkan lengannya. Udah aja gitu posisinya, nggak rubah-rubah sehingga dia mati dan melalui terus dalam waktu yang lama hancur, udah menjadi hancur lebur tulangnya si anjingnya itu. Ini. Jadi pada saat bangun anjingnya udah hancur dan mereka nggak sadar bahwa itu yang itu udah hancur anjing. Ya, sehingga kan pada saat nanti keluar itu mereka belum sadar. Ada yang disuruh kan salah seorang nanti, ada disuruh untuk pergi. Nah, itu nggak sadar pada saat di luar, nggak nyadar bahwa anjingnya sudah nggak ada. Ya, gitu udah hancur lebur di situ. Padahal kan kalau keluar pasti melewati kan, pasti melewati sisa-sisa dari anjing tersebut. Ya. Ya, gitu seperti ini. Nah, kemudian nah, ini yang kita ambil apa hikmahnya, pelajarannya bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan ketika kita mau berlindung kepada Allah. Jadi jangan takut, ya. Kalian ketika meninggalkan satu tempat yang di situ menimbulkan fitnah. Ya, misalnya kamu harus berpikir ketika apalagi misalnya ketika antum sekolah. Ya, antum sekolah kan bukan antum hanya mencari ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang untuk kebutuhan dunia saja. Ya, tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana iman kita, bagaimana akhlak kita, pergaulan kita. Ya, kalau misalnya hanya gara-gara ilmu yang kita kejar, apalagi ilmu duniawi, lalu kemudian iman kita menjadi luntur, akhlak kita menjadi kacau, terpengaruh oleh mereka pergaulannya, ya itu apa namanya? Jangan sampai seperti itu. Yang lebih kita utamakan adalah bagaimana menyelamatkan iman kita, bagaimana kita bisa istiqomah di jalan Allah, itu yang lebih penting. Kalau misalnya kita menyadari bahwa kalau saya tetap berada di tempat itu saya bakal kacau, ya sudah tinggalkan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan takut. Pasti Allah akan memberikan pertolongan, jalan keluar yang lebih baik. Jadi jangan ragu untuk meninggalkan sesuatu yang bisa berdampak buruk pada diri kita. Jangan ragu untuk menjauhi fitnah. Ya, jangan ragu. Karena ada yang hadis ya, dan juga perkataan ulama yang mengatakan kalau kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan, sesuatu keburukan, ya pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, misalnya di sekolah kamu itu mengandung fitnah yang besar sehingga kamu tidak bisa menghadapinya. Kamu mau meninggalkan, insya Allah Allah akan ganti dengan lebih baik. Ya, atau misalnya pekerjaan, ada orang yang bekerja di tempat yang ya, misalnya apalagi ada yang kerja di bank ya, yang banknya itu bank konvensional, padahal itu kan sistem yang berjalannya adalah sistem riba. Kata Rasul apa riba itu? Sesungguhnya apa hadisnya? Yang mendapat dosa riba itu siapa aja? Ya, yang memberi riba, yang memberi, satu yang memberi, yang kedua yang menerimanya, yang menulisnya. Nah, antum kalau misalnya pegawai bank dia nulis, pasti dia kebagian untuk menulis, mencatat ya operasionalnya dan dua saksinya. Dua orang saksi. Walaupun dia enggak nulis, tapi jadi satpam misalnya di situ. Nyaksiin enggak dia? Giring servis. Berarti kan kena kata Rasul apa? Hukum sawa di hadis itu. Mereka semua sama mendapatkan dosa yang sama. Oh, yang di menjadi saksi. Iya, kalau dia menjadi saksi kan? Dia kan OPE. Kan misalkan security itu sudah invoice. Itu kan enggak ini tidak tahu. Kan bukan tidak tahu, enggak tahu. Tahu enggak dia bahwa itu terjadi praktek riba? Ya berarti menyaksikan. Kalau hari ini kalau dia enggak tahu. Kalau misalkan kena jadi kerja. Jadi kerja di boleh. Tapi sekarang udah tahu bahwa kalau misalkan di bank. Kalau udah tahu kenapa kerja di situ? Berarti kan kena itu, kena dosa riba. Mau jadi obeh adik. Ya. Ya, berarti kena dosa riba. Nah, siapa orang yang mau? Kan dia udah tahu ini praktek riba berjalan. Ini adalah sesuatu yang haram yang tidak. Kenapa kita tetap berlama-lama di situ? Kalau kita yakin, ya, saya akan keluar. Saya belum, walaupun saya belum tahu saya akan kerja di mana lagi. Ya, di situ sudah ada apa namanya keyakinan bahwa kalau orang itu meninggalkan sesuatu yang haram, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Walaupun yang mengganti yang lebih baik itu bukan hanya berarti jumlah gajinya lebih besar, belum tentu. Ya, walaupun misalnya kan yang lebih baik itu bukan ukurannya bukan hanya uang. Ada pernah cerita itu di Saudi ketika dia besar sekali mendapatkan penghasilan ketika dia menjadi pekerja bank yang tadi praktek riba. Tapi kemudian dia sadar, akhirnya dia keluar memilih kerja di tempat lain yang tidak ada keharaman di situ, menjadi pekerja hotel kalau tidak salah, tapi hotelnya hotel yang benar. Ya, walaupun dia mengatakan gajinya memang sih lebih kecil, dibanding dengan yang sebelumnya, tapi dia mendapatkan keberkahannya yang lebih daripada sebelumnya. Jadi gaji walaupun kecil itu selalu cukup. Dan ketika dia bekerja di bank yang di sana ada praktek riba, walaupun dia mendapatkan hasilnya besar, lebih besar, tapi dia tidak merasakan keberkahan, tidak merasakan nyaman. Jadi uang itu habis terus, nggak jelas, ya, gitu. Tiba-tiba habis dan sebagainya. Ya, pakai hal-hal yang sebenarnya dia tidak merasakan keberkahannya. Ya. Nah, setelah itu di tempat yang lebih bersih, dia walaupun lebih kecil gajinya, tetapi lebih mencukupi kebutuhannya dan juga memberikan kenyamanan, bahkan bisa memberikan kepada orang tuanya, kata dia, memberikan kepada orang tuanya, ya, lebih dari merasakan lebih. Jadi jangan diukur, ya, kebaikan atau kesuksesan itu diukur dengan jumlah gaji yang lebih besar, belum tentu memberikan keberkahan. Ya, percuma kan orang, sama orang yang penghasilannya hasil dari yang haram, memang banyak tapi nggak berkah, sama sekali tidak berkah. Kalau orang mendapatkan uang dari cara yang haram, tidak akan berkah sama sekali. Ya, pasti si uang itu akan dihambur-hamburkan, tidak jelas dan tidak memberikan kenyamanan, sehingga tetap aja dia tidak merasa cukup. Ya, uangnya banyak tapi dia tidak bisa menikmati. Apa, dikasih penyakit misalnya, sehingga uang itu habis untuk berobat. Ya, atau dikasih kecelakaan, dikasih apa. Kalau orang rumahnya besar, terus dia banyak uang, bisa beli apa saja, bisa beli makanan yang menurut dia enak, tapi kalau dalam keadaan sakit, tetap aja tidak enak makanan itu. Nah, itu yang disebut berkah itu di situ. Jadi jangan takut. Kalau kita bersungguh-sungguh punya azam yang kuat, ya, untuk meninggalkan baik itu pekerjaan, tempat pergaulan, termasuk kita bergaul dengan siapa, teman yang kita sekarang bergaul itu bagaimana mereka, jangan takut untuk meninggalkan kalau mereka itu berpengaruh buruk kepada kita, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya, Allah punya ribuan bahkan lebih cara, ya kan, bagaimana menolong kita. Jadi jangan terlalu sempit gitu pikiran kita. Kalau hanya diukur, nah, nanti kalau saya keluar dari situ, terus saya gimana? Nah, banyak sekarang orang-orang yang berada di dalam kemaksiatan, seakan-akan dia terkurung di dalam kurungan setan, ya, yang tidak bisa keluar. Orang berbuat maksiat, ya, misalnya yang menjual minuman keras, mereka selalu berpikir, kalau saya tinggalkan ini, ya, itu merupakan bisikan setan. Ya, saya gimana nanti, tidak ada, ya, karena kebutuhan ekonomi. Banyak sekarang orang yang berbuat kemaksiatan alasannya karena kebutuhan ekonomi. Ada itu, ya, menjadi PSK itu kan itu karena tuntutan ekonomi, cari uang, ya, gitu. Tidak bisa, ya, tidak bisa dijadikan alasan, ya, berbuat kemaksiatan gara-gara untuk kebutuhan ekonomi, tidak bisa. Ya, nanti kamu misalnya beralasan begitu di akhirat ketika dihisab. Ya, kenapa kamu berbuat maksiat? Kebutuhan ekonomi. Diterima nggak kira-kira alasan? Ya, tidak akan diterima. Allah sudah menjamin rizki, ingat, Rafli. Ya, Allah menjamin rizki manusia itu. Bahkan dikatakan dalam hadis. Ini kan rezeki setiap orang kan sudah ditentukan oleh Allah, bahkan ketika dia diciptakan di dalam kandungan, bikat bi rezeki. Rezekinya sudah ditulis. Selama dia hidup berapa rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dijelaskan kalau orang itu berlari meninggalkan rezeki, berlari pasti rezeki itu akan mengejar dia. Kamu lari, tidak mau dapat rezeki, lari gitu kan. Orang mau mengejar rezeki, dia mau lari gitu. Lari dari rezeki, tapi kekejar juga sama rezeki. Ya, sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan di dunia ini, apa, bagaimana kita untuk mencari rezeki? Jangan terlalu apa ya, jangan terlalu pikiran kita habis semua untuk mendapatkan rezeki di dunia ini. Allah cukup menyuruh untuk apa? Famsu fi manakibiha wa quluni rizki. Disuruh berjalan, famsu, jalan aja. Ya, jangan terlalu menguras pikiran kita, menguras. Walaupun memang kita harus bekerja keras, tapi jangan seluruh pikiran kita, hati kita itu ditumpahkan untuk dunia. Itu salah. Tapi yang justru yang lebih kita bersungguh-sungguh itu apa? Akhirat. Coba perhatikan di Al-Quran, perintah untuk mencari dunia dengan perintah untuk mencari akhirat, apa bedanya? Kalau perintah untuk mencari dunia, tadi berjalan aja. Famsu gimana kebihar. Ya. Tapi kalau untuk mengejar akhirat, kita disuruh berlari. Wasalimu, lari. Sari. Fafirru ila Allah, lari menuju Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Itu kalau untuk mengejar akhirat, berlomba-lomba, berlari. Gitu kan? Gitu. Tapi kalau untuk mencari dunia, kamu bekerja, ya, jalan aja. Kamu jalan, rezeki itu datang ada. Yang penting kita sudah melakukan apa? Sebab. Kita sudah melakukan sebab datangnya rezeki, rezeki itu akan datang sendiri. Misalnya kita jualan ya, membuka warung. Tinggal kita bukanya santai nyantai gitu, kita buka. Akan datang sendiri rezeki itu. Jangan terlalu dari mulai semalaman, dari malam dipikirin besok di mana ini ya dagang ini supaya ini gitu kan, terus pikirannya itu terus supaya dagangannya laku, ini bagaimana hitungannya terus dipikiran terus begitu ya. Modalnya udah kembali atau belum, berapa sekarang batinnya, terus dihitung-hitung terus. Sehingga di malam hari itu kan harusnya kita ibadah kepada Allah baru mikirin dunia terus. Sudah ketika malam hari kita tinggalkan pikiran-pikiran terhadap dunia, tujukan pikiran kita kepada Allah. Ya, kita kan itikaf di sini malam hari beribadah kepada Allah, bukan untuk mikirin dagangan. Ini mikiran dagangan, yang punya dagangan, kita mikirin apa jualan, bisnis, pikiran bisnis. Tenang aja, jangan terlalu dipikirin. Ya. Gitu sub bisnis, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita sudah melakukan sebab, pasti Allah sudah menjamin. Ya, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu hikmah-hikmah yang harus kita yakini, ya, sekali lagi bahwa hikmahnya adalah jangan takut untuk meninggalkan sesuatu yang buruk ya, untuk menuju kepada kebaikan. Pasti Allah akan memberikan pertolongan dengan cara apapun.